من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد para jemaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'a, kita lanjutkan kajian tazkiyatun nufus, kajian tentang penyucian jiwa. Kita masih dalam pembahasan tentang hati. Hati, sebagaimana sudah kami jelaskan, hati ada tiga macam. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Hati ada tiga macam. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Adapun hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati ini mempunyai alamat, mempunyai tanda-tanda. Tanda-tanda hati yang sehat, tanda-tanda hati yang sakit dan mati. Sehingga dengan mengetahui tanda-tanda ini, kita akan tahu hati kita masuk yang mana. Apakah kita termasuk pemilik hati yang sehat, ataukah kita termasuk pemilik hati yang sakit, atau waliyadzubillah pemilik hati yang mati. Sudah kami jelaskan di antara tanda-tanda hati yang sakit atau hati yang mati, anna sahibahu la tu'limuhu jarahatul ma'asi. Orang yang hatinya sakit atau hatinya mati, itu biasanya jarahatul ma'asi la tu'limuhu, luka-luka maksiat tidak membuatnya sakit, tidak membuatnya merasakan penderitaan. Artinya ketika dia bermaksiat, dia biasa-biasa saja, tidak punya perasaan bersalah. Setelah melakukan maksiat, tidak ada perasaan bersalah, namun biasa-biasa saja. Atau na'udzubillah min zalik, dia bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Dia ceritakan ke teman-temannya, dia sebarkan. Ini tanda kalau hatinya mati. Sebagaimana orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, itu kalau dilukai, dipotong-potong, dicubit, maka dia tidak merasakan sakitnya badannya dipotong-potong karena sudah mati. Berbeda kalau orang yang masih hidup, baru dicubit sedikit saja sudah terasa sakit, apalagi sampai dipotong tangannya karena orangnya masih hidup. Demikian pula hati. Kalau hati masih hidup, kemudian dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, maka dia akan merasakan sakit yang luar biasa, merasa bersalah. Jadi ketika kita melakukan maksiat, setelah kita melakukan maksiat, kita masih mempunyai perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman, maka ketahuilah hati kita masih hidup namun sakit. Kemudian juga bodoh terhadap kebenaran, ini tidak membuatnya merasa sakit. Akidah-akidah batil yang diyakininya tidak membuatnya merasa sakit. Bodoh terhadap kebenaran, kemudian biasa-biasa saja. meyakini akidah yang batil, akidah yang menyimpang, kemudian biasa-biasa saja. Ini diantara tanda sakitnya hati. Kemudian di sana juga ada tanda-tanda sehatnya hati. Tanda-tanda sehatnya hati ini juga sudah kita jelaskan. Di antaranya ayartahila anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Hati yang sehat itu akan pergi meninggalkan dunia dan menetap di akhirat. Wa yahullu fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha. Ia akan berhenti dan tinggal di sana. Maksudnya orang yang hatinya sehat, biasanya yang jadi prioritas utama dia adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat adalah tujuan hidupnya, bukan dunia. Ja'ila hadhihi ad-dar ghariban ya'khudhu minha hajatahu wa ya'udu ila watanihi. Dia datang ke dunia ini sebagai orang yang asing. Dia mengambil dari dunia ini sesuai keperluannya. Wa ya'udu ila watanihi, dan dia kembali ke negerinya. Kembali ke tanah airnya, waton. Yakni akhirat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil." Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Hanya sebentar saja, kita di dunia ini hanya sesaat saja. Dunia ini sementara, dan umur kita di dunia ini baina sittin wa sab'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 sampai 70. Hanya sebentar saja, hanya sesaat saja. Kemudian setelah itu kita meninggal. Ketika kita sudah meninggal, maka kita tidak punya kesempatan lagi untuk beramal soleh. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk membekali diri kita sebagai bekal perjalanan kita di akhirat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan menuju Allah ini perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, dan butuh bekal yang sangat banyak. Selama kita masih hidup, kita masih bernapas, maka hendaknya kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Wa kullama maridu al-qalbu atharu ad-dunya. Maka tatkala hati itu sakit, dia lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Orang yang hatinya sakit, dia lebih utamakan dunia dibandingkan akhirat. Berbeda dengan orang yang hatinya sehat, dia lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Dan lain-lain ya, banyak sekali tanda-tanda hati yang sehat. Itu bisa dibaca dalam buku. Kemudian pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, asbabu maradil qalbi, sebab-sebab sakitnya hati. Sebab-sebab sakitnya hati. Kata penulis, wal fitanu allati tu'radu 'alal qulubi hiya asbabu maradiha wa hiya fitanu syahwat wa syubhat. Fitnah-fitnah yang dihadapkan pada hati itu adalah sebab sakitnya hati. Sebab sakitnya hati adalah karena hati ditimpa oleh fitnah-fitnah. Wahia fitanu syahwat wa subhat, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ini dua fitnah yang menyebabkan hati seseorang sakit. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fal'ula tujibu fasad al-qasdi wal-iradati, wasaniyah tujibu fasad al-ilmi wal-i'tiqad. Fitnah yang pertama, fitnah apa? Fitnah syahwat. Ini menyebabkan rusaknya niat dan tujuan. Seseorang kalau sudah kena syahwat, maka rusak niat dan tujuannya. Yang awalnya tujuannya lillah, tujuannya akhirat, karena kena fitnah syahwat maka tujuannya berubah, niatnya berubah. Seperti apa? Seperti fitnah syahwat seperti harta, jabatan, ya, wanita dan lain-lain. Banyak orang yang awalnya niatnya lillah, niatnya lurus, kemudian datang fitnah syahwat, harta, jabatan, wanita, kemudian fitnahnya jadi menyimpang. Bukan lillah, tapi lilmal, karena harta, waliljah, karena jabatan, walilmar'ah, karena wanita. Dan banyak. Ada orang yang sedekah tujuannya supaya hartanya double, dapat harta yang lebih banyak lagi. Seharusnya tujuannya lillah, karena Allah. Namun karena cintanya kepada harta yang berlebihan, dia bersedekah tujuannya supaya dapat harta. Atau kadang bersedekah supaya hidupnya sehat, jauh dari berbagai penyakit dan seterusnya, dari tujuan-tujuan dunia. Jadi fitnah yang pertama bisa menyebabkan rusaknya niat dan tujuan. Sedangkan fitnah yang kedua, fitnah apa? Syubhat tujibu fasad al-ilmi wal-i'tiqad, menyebabkan rusaknya ilmu dan keyakinan. Orang yang kena syubhat biasanya keyakinannya menyimpang, pemahaman agamanya menyimpang. Contoh syubhat seperti apa? Contoh syubhat seperti apa? Ya, syubhat yang mengatakan misalnya boleh mengucapkan selamat Natal, boleh merayakan hari raya orang-orang Nasrani. Ini syubhat namanya, syubhat. Sehingga ketika dia kena fitnah ini, maka pemahaman agamanya menyimpang, akidahnya juga menyimpang. Ya, alasannya toleransi, alasannya ini hanya sekedar ucapan, kita tidak meyakininya dan seterusnya. Ini namanya syubhat. Tayyib. Jadi fitnah yang pertama bisa merusak niat dan tujuan, sedangkan fitnah yang kedua bisa merusak ilmu dan keyakinan. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan. Dari Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub, fitnah-fitnah dihadapkan pada hati-hati, ka'ardil hasir, bagaikan tenunan sehelai tikar, udan-udan, sehelai demi sehelai. Fa'ayyu qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka hati siapa saja yang menyerapnya atau yang menerimanya, maka akan ditorehkan padanya satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun baydha. Dan hati siapa saja yang mengingkarinya, maka akan ditorehkan padanya satu titik putih. Jadi ketika datang fitnah, fitnah syahwat atau fitnah syubhat, kemudian hati menerimanya, maka hati ditorehkan padanya satu titik hitam. Datang lagi, diterima lagi, torehkan lagi, terus ditorehkan sampai hatinya hitam. Sampai hatinya hitam, gelam. Berbeda dengan orang yang mengingkarinya, datang fitnah diingkari, maka akan ditorehkan padanya satu titik putih. Ditorehkan satu titik putih terus sehingga hatinya putih bersih, bercahaya. Hatta ta'udal qulubu ala qalbaini, sehingga hati terbagi dua. Ketika datang fitnah, maka hati terbagi dua. Yang pertama, qalbin aswad murba'an kalquzi mujahhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Pertama, hati yang hitam murba'an, pekat, kalquzi mujahhiyan, bagaikan belanga yang terbalik. Ya, pernah lihat belanga yang terbalik? Pantatnya belanga, itu hitam pekat. Hati yang menerima fitnah, ketika datang, diterima dan diterima, maka hatinya akan hitam pekat, bagaikan belanga yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Dia tidak mengetahui yang ma'ruf dan dia tidak mengingkari yang munkar. Illa ma usriba min hawa, kecuali sesuai apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Ini bahaya, ya. Hati kalau sudah hitam kelam, maka bahaya yang terjadi adalah dia tidak mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Enggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dia enggak tahu. Karena hatinya hitam kelam. Hatinya hitam pekat. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Dan yang kedua, hati yang putih, la tadurruhu fitnatun, yang fitnah tidak membahayakannya, madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih tegak. Ketika datang fitnah ditolak, datang fitnah ditolak, datang fitnah ditolak, maka fitnah sama sekali tidak membahayakannya. Ini qalbun abyad, hati yang putih, hati yang bercahaya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat penjelasan ringkas tentang hadis ini. Faqassama sallallahu alaihi wasallam al-quluba inda maradil fitani alaihi ila qismain. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi hati ketika ditimpa fitnah, hati menjadi dua macam. Qalbun idza uridat alaihi fitnatun usribaha kama yusribu as-sinfanju al-ma'a fanukitat fihi nuqtatun sauda. Hati yang pertama, hati ketika dihadapkan kepadanya fitnah, maka dia akan menyerapnya, dia akan menerimanya, menerima fitnah tersebut. Sebagaimana bunga kerang yang menyerap air. Ya, sebagaimana bunga kerang yang menyerap air, atau sebagaimana spons yang menyerap air, seperti itu. Jadi diserap dengan cepat. fitnah datang langsung diterima, fitnah datang langsung diambil, seperti bunga kerang yang menyerap air atau seperti spons yang menyerap air. Fanukitat fihi nuqtatun sauda, maka ditorehkan padanya satu titik hitam. Fala yazalu yusribu kulla fitnatin tu'radu alaihi hatta yaswadda wa yantakis, maka dia senantiasa menyerap setiap fitnah yang ditawarkan kepadanya sehingga hatinya hitam, hatinya kelam, wa yantakis, dan terbalik, hatinya terbalik. Wa huwa makna qawlihi kalquzi mujahhiyan, inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan belanga yang terbalik. Seharusnya dengan hati kita mengenal kebaikan dan keburukan. Ini sebaliknya, dengan hati dia enggak bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk, atau lebih parah lagi, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ini parah sekali. Ini fitnah sudah luar biasa menimpa hatinya, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Kalquzi mujahhiyan, seperti belanga yang terbalik, ai makbutan mangkusan, tertelengkup dan terbalik. Fa idza swadda wantakasa arada lahu min hataini al-afitaini maradani khatirani mutaramiyani bihi ilal halak. Apabila hatinya sudah hitam, kelam, dan hatinya sudah terbalik, maka hati yang seperti ini akan ditimpa dua bahaya yang sangat besar. Bahaya yang pertama, istibahul ma'ruf alaihi bil mungkar. Ini bahaya yang pertama, istibahul ma'ruf alaihi bil mungkar. Jadi yang ma'ruf dengan yang mungkar, istibah alaihi, samar baginya. Dia enggak tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru mungkaron. Dia tidak mengetahui yang ma'ruf dan dia tidak mengingkari yang mungkar. Warubama istahkama alaihi hadzal maradu hatta ya'takida al-ma'rufa mungkaron wal mungkar ma'rufan. Dan terkadang penyakit ini menguasainya. Jadi penyakit menguasainya sehingga dia meyakini yang ma'ruf itu adalah yang mungkar, yang baik diyakini sebagai kemungkaran, dan yang mungkar diyakini sebagai ma'ruf, yang baik. Sebagaimana tadi Anda sampaikan, ini tingkat yang sangat parah. Awalnya tingkat yang parah, tapi tidak terlalu parah. Dia enggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian kalau dia terima fitnah maka tambah parah. Apa? Tingkat parahnya apa? Yang baik dianggap buruk dan yang buruk dianggap baik. Wa sunnata bid'atan, yang sunnah dianggap bid'ah. Wal bid'ata sunnatan, dan yang bid'ah dianggap sunnah, sehingga apa? Dia menjadi pembela bid'ah. Antum bisa lihat ya, orang-orang yang melakukan bid'ah, ketika kita mengingkarinya, maka mereka bela mati-matian, karena menurut mereka bid'ah itu kebaikan, itu sunnah yang mendatangkan pahala. Dia enggak bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, sehingga kita ketika menyampaikan dakwah sunnah, kita malah diingkari. Yang kita sampaikan kebenaran, misalnya sesuai Al-Quran dan Al-Sunnah, kita malah diingkari. Sedangkan orang yang menghidupkan bid'ah, melakukan bid'ah, itu malah dibela mati-matian. Ini tanda hatinya sakit, dan tingkat sakitnya ini tingkat yang parah. Wal haqqo batilan wal batila haqqon, yang benar dianggap atau diyakini sebagai kebatilan dan kebatilan diyakini sebagai kebenaran. Tanda kalau hatinya sakit. ya, orang yang melihara jenggot malah dicela, dihabisin, ya, dibilang semakin apa, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Ini kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah, sehingga banyak diingkari oleh kaum muslimin, semuanya mengingkarinya. Ini perkataan yang luar biasa, sangat mungkar, perkataan yang batil. Gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena hatinya kena fitnah, bisa jadi fitnah syahwat, harta. Kan lumayan ngomong orang yang jenggotnya tambah panjang semakin goblok, ya, dapat 100 juta kan lumayan. Iya enggak? Hanya ngomong seperti ini, nikah mut'ah boleh, dapat 100 juta kan lumayan, hanya ngomong tok. Sudah tahu dia ini perkataan yang salah, yang keliru, tapi dia tetap sampaikan karena tadi fitnah. Fitnah harta tadi. Atau sebagian tokoh yang mengatakan enggak apa-apa ngucapin selamat Natal, padahal dia sudah tahu enggak boleh, cuman karena tadi ya dia ingin dipilih, dia ingin diangkat, ingin kursi, ingin jabatan, sehingga mengatakan boleh dan seterusnya, padahal dia sudah tahu itu salah, itu tidak boleh. Ini bahaya fitnah, ya, bahaya fitnah. Ustadz saja bisa apa, bisa menyimpang gara-gara harta, yang awalnya masya Allah, ya, dakwahnya lurus, dakwahnya bagus, cuman karena kebutuhan ekonomi, keperluan sehari-hari, ini bisa menyimpang dari dakwah yang benar menjadi dakwah yang batil. Jadi fitnah ini luar biasa. Fitnah luar biasa. Asani yang kedua, bahaya yang kedua, tahkimuhu hawahu ala ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa inqiyaduhu lil hawa wattiba'uhu lahu. Bahaya yang kedua, tahkimuhu hawahu, dia akan menjadikan hawa nafsunya sebagai hakim. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai hakim dalam menilai apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inqiyaduhu lil hawa, dia akan tunduk kepada hawa nafsunya. Wa tiba'uhu lahu, dan mengikutinya, mengikuti hawa nafsunya. Jadi ketika datang sunnah, datang ajaran Rasul, datang Al-Quran, datang hadis, maka dia pahami hadis itu sesuai hawa nafsunya, sesuai hawa nafsunya, sehingga hadis yang matanya itu misalnya mengajak kepada kebaikan, itu bisa dirubah jadi mengajak kepada keburukan, jadi dipelintir, ya, Al-Quran dan As-Sunnah dipelintir. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Nggak usah sholat, orang yang sholat celaka, dipelintir, nggak baca ayat selanjutnya, ya. Ada juga orang yang mengatakan nggak apa-apa kita nikah lebih dari 4, nikah 9 nggak apa-apa, dalilnya Al-Quran. Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, nikahilah wanita yang kalian sukai 2 + 3 + 4, jadi berapa? 9. 2 + 3 + 4, kalau kita mengartikannya 2 atau 3 atau 4, kalau mereka enggak, 2 + 3 + 4, jadinya berapa? 9. Boleh nikah 9. Ini kan pemahaman orang-orang Syiah yang menafsirkan Al-Quran sesuai hawa nafsu mereka. Karena apa? Karena kena subhat, ya. Karena kena subhat, boleh nikah mut'ah. Ini karena subhat. Betul, Nabi pernah membolehkan nikah mut'ah, tapi sebentar saja. Nikah mut'ah dibolehkan sebentar saja, kemudian dihapus, kemudian dimansuh. Taib, inilah bahaya yang menimpa hati ketika hati dikuasai oleh fitnah, subhat, dan fitnah syahwat. Wa qalbun abyad qad asraqa fihi nurul iman. Hati yang putih, hati yang bersih, cahaya iman menyinarinya. Wa azhara fihi misbahuhu, dan lampu keimanan meneranginya. Fa idza uridat alaihi alfitnatu ankaraha wa raddaha fasdada nuruhu wa israquhu. Ketika hati yang putih dihadapkan dengan fitnah, maka dia segera mengingkarinya, dia segera menolaknya. Fasdada nuruhu wa israquhu, maka cahaya hatinya akan semakin bertambah terang. Ini sebab sakitnya hati gara-gara fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Bagaimana cara kita menghindarkan diri kita dari dua fitnah ini? Caranya adalah dengan thalabul ilmi, dengan belajar, terus belajar, mengkaji ya agama dengan pemahaman yang benar, sehingga kita selamat dari dua fitnah ini, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya, ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus pada pertemuan berikutnya dengan judul Sumumul Qalbi Arba'ah. Jadi racun hati itu ada empat racun hati. Ya, kita akhiri dengan doa. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tanggal 25 sampai tanggal 27 Januari 2016 bertempat di Masjid Mutoharoh, selatan kampus UNB. Kemudian paling lambat pendaftaran yaitu hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 dengan cara mengirimkan SMS ke nomor mahar nomor. Demikian pengumuman dari kami. Dengan demikian kajian pada kesempatan pagi hari ini telah usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembuatan soal untuk ulangan semester itu selesai. Nanti tanggal berapa? Tanggal berapa lupa sih.